Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Alun, berita siang edisi hari ini Senin 9 Juli 2018 dibacakan Ahyar dan Nico Firza. KPK panggil politisi PKB Abdul Malik Haramain terkait kasus IKTP. Muldoko nilai dukungan TGB terhadap Jokowi merupakan bentuk apresiasi. 88 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor di Jepang. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedron Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Abdul Malik Haramain Senin ini. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pengadaan IKTP. Kompas.com melansir. Selain Abdul Malik, penyidik KPK juga akan memanggil Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri Yuswandia A. Tumenggung, Kasubag Sistem dan Prosedur Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Enda Lestari dan staf PNS Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Ahmad Purwanto. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari dalam kasus IKTP. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Abdul Malik pernah disebut oleh jaksa menerima $4,000 Amerika Serikat dalam dua tahap. Pemberian dilakukan di ruang kerjanya di gedung DPR. Dalam kasus ini, Markus diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek IKTP. Kemudian pada tahun 2012-an itu dilakukan proses pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek IKTP sekitar Rp1,4 triliun. Markus diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sekarang sudah berstatus terdakwa di kasus IKTP. Markus diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp4 miliar. Markus Nari juga sebelumnya sudah berstatus tersangka dalam perkara menghalangi proses hukum kasus korupsi IKTP. Syedron Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko menilai dukungan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang terhadap Presiden Joko Widodo merupakan bentuk apresiasi TGB terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Menurut Muldoko, dukungan tersebut merupakan hal yang realistis berdasarkan kinerja Jokowi, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Kompas.com melansir. Muldoko menilai kinerja pemerintahan Jokowi yang baik merupakan sebuah kenyataan. Selain itu, berbagai program kerja pemerintah sekarang ini bisa dirasakan masyarakat luas. Karena itu, dukungan TGB merupakan hal yang realistis berdasarkan kinerja Jokowi. Sebelumnya, Gubernur NTB Zainul Majdi atau TGB menegaskan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo pada pemilu 2019 merupakan sikap pribadi. TGB menepis tudingan bahwa dukungannya terhadap Jokowi terkait dengan pemeriksaan KPK beberapa waktu lalu. Mengenai kenapa pernyataan itu dia sampaikan setelah Pilkada 2018, TGB mengaku mengambil sikap itu lebih karena kepeduliannya terhadap situasi politik dan persatuan antar umat saat ini. TGB menegaskan tidak pernah ada pembicaraan khusus dengan Jokowi, apalagi terkait jabatan, baik dengan Jokowi atau dengan siapapun. Syedron pasangan Kofifah Indar Parawansa, Emil Elistianto Dardak memenangkan Pilkada Jawa Timur 2018. Berdasarkan laporan hasil rekapitulasi suara dan hasil penghitungan suara, Kofifah Emil memperoleh persentase 53,55% dengan 10.465.218 suara. Sementara itu pasangan Saifullah Yusuf Putih Guntur Soekarno memperoleh persentase sebesar 46,45% dengan 9.076.014 suara. Kompas.com melansir. Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan 111 daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah menyelesaikan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pada Pilkada Serentak 2018. Adapun rinciannya, dari 154 kabupaten dan kota, baru 105 daerah yang telah melakukan rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilihan. Sementara itu dari 17 provinsi, baru ada 6 provinsi yang telah melakukan rekapitulasi suara dan penetapan hasil. Menurut Arief, ada 3 wilayah yang mengalami penundaan. Kabupaten Jayawijaya dan Mimika menunda rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilihan. Sementara itu, Kabupaten Panai menunda proses pemilihan. Dari data yang diperoleh Kompas.com, 6 provinsi yang telah melakukan rekapitulasi suara dan penetapan hasil pilkada, yakni Bali, Jawa Tengah, Lampung, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Timur. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedalon, sebanyak 39 buah kapal terbakar di Pelabuhan Benoa, Bali. Peristiwa ini terjadi pada Senin dini hari pukul 2 WITA. Bahkan sampai Senin siang, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama kepolisian masih berusaha melakukan pemadaman. Kompas.com melansir. Kabid Kegawat Daruratan BPBD Denpasar Ida Bagus Yoga mengatakan pihaknya menerima laporan dari Polsek Benoa bahwa ada kebakaran kapal. Awalnya hanya satu kapal yang terbakar, namun dalam waktu singkat menyebar ke sejumlah kapal lain yang ditambat berdekatan di Pelabuhan Barat Benoa. Upaya pemadaman melibatkan 11 unit mobil pemadam kebakaran, namun upaya pemadaman mengalami sejumlah kendala, di antaranya minimnya ketersediaan keran air khusus pemadam, sehingga mobil pemadam yang kosong setelah digunakan harus mengambil air di luar areal pelabuhan. Sejauh ini belum ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Tim Inavis dari Polda Bali masih melakukan penggalian data di lapangan. Syedalon, hujan lebat yang menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Jepang bagian barat telah menewaskan 88 orang dengan lebih dari 50 orang hilang. Data tersebut dirilis pada Minggu malam seperti dilaporkan oleh Japan Today. Kompas.com melansir. Operasi penyelamatan terus dilakukan pada Senin dini hari. Sementara Badan Cuaca Jepang memperingatkan kepada masyarakat tentang kemungkinan longsor dan banjir lainnya yang berbahaya. Perintah evakuasi dikeluarkan bagi 5,9 juta penduduk di 19 provinsi. Sebanyak 30 ribu orang telah berada di pusat pengungsian sejak Minggu sore. Jumlah kerusakan diperkirakan akan bertambah dan beberapa orang diyakini masih berada di dalam rumah mereka karena akses jalan putus akibat banjir. Di Prefektur Okayama, lebih dari 1.000 orang terjebak, sementara di atap bangunan yang terendam, menyusul 3 tanggul yang rusak di Sungai Oda. Sebagian besar dari mereka diselamatkan oleh perahu dan helikopter. Di distrik Mabi, sekitar 1.200 hektar atau sepertiga dari luas wilayah tersebut terendam banjir. Pejabat pemerintah daerah menempatkan truk pemompa air untuk membantu memulihkan akses ke beberapa wilayah yang paling parah terdampak. Syedalon, isu kepindahan mega bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo semakin santer setelah jersey sang pemain dijual di markas Juventus di Turin, Italia. Bolasport.com melansir. Cristiano Ronaldo memang santer diberitakan akan hengkang dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Keretakan hubungan Ronaldo dengan presiden Real Madrid, Florentino Perez, ditenggarai menjadi salah satu alasan mengapa sang pemain ingin hengkang. Juara Liga Italia musim lalu, Juventus dikabarkan menjadi peminat paling serius Ronaldo. Klub alias Bianconeri itu diwartakan siap membayar senilai 100 juta pon untuk mendatangkan kapten Portugal itu. Berdasarkan desas-desus yang berkembang di Italia, pengumuman Ronaldo sebagai pemain baru Juventus akan dilangsungkan pada Selasa besok. Saat ini mulai bermunculan jersey Juventus dengan nameset Ronaldo. Jersey putih hitam bertuliskan nama Ronaldo bahkan mulai dijual di Turin, Italia.